Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin afdalu alaihi salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan atau kembali mengumpulkan kita dalam kajian Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, walaupun melalui siaran radio. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kami menginginkan untuk kembali mengulang kajian yang kita ambil kemarin dengan maksud dan tujuan mudah-mudahan lebih mengokohkan. Di poin yang ke-22, qauluhu ta'ala, qala rahimahullah, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum balillah yuzakki may yasha wala yuzlamuna fatila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau melihat wahai nabi dan rasul terhadap orang-orang yang mencoba merekomendasi diri-diri mereka sendiri, tetapi bahkan Allah lah Subhanahu wa taala yang merekomendasi terhadap siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang dia ingini, yang dia kehendaki. Wala yudzlamuna fatila, dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 49. Ai idza kanu innama hamluhum ala tazkiyat nufusihim wa madhiha khaufun alla yu'rafu miqdaruhum wa manzilatuhum faly'lamu anna Allaha huwal muzakki liman yasha min khalqihi. Apabila mereka yang keadaannya membawa diri mereka untuk mentazkiyah diri-diri mereka dan memujinya, ini karena takut kadar mereka diketahui, manzilah mereka diketahui, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rekomendasi kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi apabila mereka mendorong merekomendasi diri mereka karena khawatir diketahui kadar mereka, manzilah mereka, sehingga mereka pun melakukan perekomendasian terhadap diri mereka, tazkiyah terhadap diri mereka, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui siapa yang pantas untuk diberikan rekomendasi tersebut. Liman yasha, kepada siapa saja yang diinginkan terhadap hamba-hambanya. Wa huwa alladhi tazakka bitarkil qaba'i wa fi'lil khairat. Dan dialah Subhanahu wa taala yang membimbing hamba-hambanya dengan mensucikan mereka dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan membimbing mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi dialah Allah yang mensucikan hamba-hambanya dengan membimbing mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, bitarkil qabaih, dan membimbing mereka dengan mengarahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bifi'li al-khairat. Wallahu ta'ala syakurun hakim. Dan karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang pantas untuk disyukuri dan lagi maha bijaksana. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sebagaimana telah kita dengarkan, tidak diperkenankan seorang merekomendasi dirinya, karena Allah lah yang mengetahui bagaimana kadar dirinya, bagaimana kadar ketakwaannya, keimanannya. Allah yang mengetahui kadar hambanya dengan keadaannya, keimanannya, ketakwaannya. Karena itu, karena dia yang maha mengetahui, dialah yang pantas memberikan rekomendasi. Bukan hamba itu tersebut pada dirinya sendiri. Yang dengan tujuan agar hamba-hamba Allah yang lain tidak mengetahui kadar dia, kondisi dia yang sebenarnya. Agar hamba-hamba lain terhalangi untuk mengetahui bagaimana keadaan orang yang merekomendasi dirinya sendiri ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, sehingga kalaupun dia berusaha untuk seperti itu, memberikan rekomendasi terhadap dirinya bahwa dia orang yang bersih, dia orang yang baik, orang yang demikian dan demikian, dia tidak melakukan perbuatan yang ini dan itu, tetapi pada kenyataan tidak demikian, maka ketahuilah Allah yang akan menerangkan keadaannya, membongkar keadaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat apa yang dikatakan olehnya dari rekomendasi, karena Allah mengetahui hakikat hambanya tersebut. Mengetahui hakikat hambanya tersebut. Sehingga seorang yang merekomendasi dirinya adalah amalnya sendiri. Seorang yang merekomendasi dirinya adalah amalnya sendiri. Bagaimana amalnya? Bagaimana amalnya? Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Dengan amalan seorang merekomendasi dirinya. Dengan amalan seorang merekomendasi dirinya. Artinya kalau amalannya betul-betul baik, benar, dia dikenal sebagai orang-orang yang taat, patuh, dikenal sebagai orang-orang yang beribadah, meninggalkan segala macam apa yang dilarang, amalannya ini akan merekomendasi dia. Tetapi kalau dia tidak demikian, tapi dia peradabkan kepada manusia bahwa dia begini, dia begitu, dia melakukan ini dan itu, tapi pada kenyataannya tidak demikian dengan amalannya, maka dia jangan lupa bahwa ada Allah yang mengetahui bagaimana tentang dirinya. Allah yang mengetahui bagaimana kadar dirinya. Sehingga bisa saja Allah membuka, karena dia telah melakukan penipuan kepada manusia dengan apa yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Apa yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Tetapi tentunya pula, seseorang apabila dia telah berjalan dengan sebenar-benarnya, dia jangan khawatir. Yaitu apabila dia sudah berjalan, beramal dengan sesungguh-sungguhnya, dengan amalan yang baik, dia jangan khawatir. Allah yang nanti akan menampakkan kebaikannya di hadapan manusia. Tidak perlu melalui hamba-hamba Allah, karena Allah lah yang maha menyaksikan dan maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Karena itu dikatakan di sini, fa in kanu azkiya haqiqatan fala budda ay yadhhar Allah dzalika atau ay yudhhir Allah dzalika wa illam yudhhiruhu. Karena sesungguhnya apabila dia dari orang-orang yang azkiya, orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, orang-orang yang selalu memotivasi dirinya, mengarahkan dirinya kepada kebaikan dan menjauhkan dirinya daripada kejelekan, secara hakikatnya atau dengan realita dan kenyataan yang benar, hakikatan, jadi kalau benar-benar dia adalah hamba-hamba Allah yang selalu mensucikan dirinya pada hakikatnya, fala budda, maka tentunya Allah la ayyudhhirahu, Allah ayyudhhira, Allah yang akan menampakkan dzalika, hal atau Allah lah yang akan menampakkan hal tersebut, bahwa dia adalah orang yang suci, dia adalah orang yang bersih, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang terpuji. Allah yang akan menampakkannya. Kalau sebenar-benarnya dia adalah orang yang memang selalu mensucikan dirinya, orang yang benar-benar mensucikan dirinya, fa in kanu azkiya haqiqatan fala budda, maka tentunya ayyudhhirullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dhalika, apa yang didapatkan padanya, hakikat yang didapatkan padanya, bahwa dia adalah orang yang suci. Wa illam yadharuhu atau wa illam yudhiruhu, walaupun mereka tidak menampakkannya, walaupun mereka tidak menampakkannya, yaitu tidak berusaha menampakkannya di hadapan manusia, Allah yang akan menampakkannya. Bahkan fa innahu la yadhlim fatila, karena dia Allah tidaklah lam yadhlam, la yadhlamu fatila, naam lam fa innahu la yadhlamu fatila, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendzalimi sedikit pun dari hamba-hambanya, dan Allah tidak mendzalimi sedikit pun dengan perbuatan kezaliman. Fa innahu la yadhlamu fatila. Yang perlu untuk kita ketahui di sini, bahwa seorang tidak dituntut untuk menampakkan dirinya, tetapi dia hanya dituntut untuk benar-benar menjalani apa-apa saja yang bisa mensucikan dirinya. Tidak dituntut dia menampakkannya, tapi dia dituntut untuk benar-benar menjalani apa-apa saja yang bisa mensucikan dirinya. Adapun nanti siapa yang menampakkannya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka tidak menampakkan, tapi Allah yang akan menampakkan bahwa dia benar-benar orang yang bersih, orang yang suci, orang yang mendapatkan rekomendasi. Dan itu tidak boleh dia khawatir, karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Walakin qad alima annal hamil lahum ala hadith tazkiyah, akan tetapi sungguh telah diketahui, atau qad ulima, sungguh telah diketahui, annal hamil lahum, bahwa yang membawa mereka untuk melakukan rekomendasian terhadap diri mereka ini, bahwa yang membawa mereka untuk merekomendasikan diri mereka da'wal batil, adalah dengan pendakuan yang batil. Jadi diketahui mereka orang-orang yang selalu merekomendasikan dirinya, yang membawa mereka untuk merekomendasikan dirinya itu adalah pendakuan yang batil, karena ingin mendaku tidak sesuai dengan hakikatnya. Waftira wal iftira, ataupun dengan mengada-ngada. Wal kadzib, ataupun dengan kedustaan. Jadi, walakin qad ulima annal hamil lahum ala hadzit tadzkiyah da'wal batilah. Akan tetapi, diketahui bahwa yang membawa mereka untuk mentazkiyah, merekomendasi diri mereka sendiri adalah da'wal batilah, pendakuan yang batil. Agar manusia mengakuinya bahwa dia baik, lurus. Walaupun ini adalah pendakuan yang batil, artinya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataannya. Demikian pengada-ngadaan, iftira. Al-iftira, pengada-ngadaan, suatu yang tidak ada pada dirinya, diada-adakan. Demikian al-kadzib, dan demikian kedustaan, pengada-ngadaan, yaitu dekat dari kedustaan, karena pengada-ngadaan itulah yang dikatakan mengada-ngadakan kedustaan. Kemudian al-kadzib, kemudian dusta itu sendiri. Maka tidak perlu bagi orang yang beriman mentazkiyah, merekomendasi dirinya. Allah lah yang akan merekomendasi. Yang dituntut padanya, yaitu pada orang beriman, hanyalah dia berjalan di atas keimanannya. Hanya dituntut kepadanya, hanya dia memposisikan dirinya untuk menjadi hamba yang taat dan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dilarang. Ini yang dituntut padanya. Adapun menampakkan kehadapan manusia bahwa dia hamba yang lurus, hamba yang suci, hamba yang baik, itu adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menampakkan. Walaupun tidak dia tampakkan, Allah nanti yang akan menampakkannya. Demikian. Sehingga kalau di sana ada yang merekomendasi dirinya pada kenyataannya tidak demikian, juga akan ditampakkan oleh Allah bahwa dia bukan orang yang pantas direkomendasi. Wallahu a'lam bisawab. Karena apa yang ada padanya dari pendakuan yang batil, mengada-ngadakan kedustaan, ataupun dusta dengan sendirinya. Dengan keterangan ini, tentunya membimbing kita semua untuk selalu mengoreksi dan mengawasi diri kita dengan amalan-amalan kita. Apakah amalan-amalan itu adalah amalan yang benar, ataukah amalan-amalan yang salah, ataukah amalan-amalan yang menyimpang? Sehingga kalau benar kita memuji kepada Allah, bersyukur kepadanya. Kalau salah kita beristighfar dan kita bertobat dan meluruskannya. Dengan inilah kita berjalan. Inilah ibadah yang diinginkan oleh Allah. Agar kita beribadah sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh pujian dan sanjungan manusia. Dia tidak butuh sanjungan manusia. Karena pujian dan sanjungan manusia itu tidak berguna baginya. Yang dia butuhkan adalah penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kapan Allah menerimanya, maka itu melebihi dari pujian manusia. Dikarenakan dengan penerimaan Allah, tentunya pasti Allah akan memujinya. Di hadapan majelis yang lebih mulia dari majelisnya manusia, di hadapan makhluk yang paling mulia daripada manusia, itu di hadapan para malaikatnya tentang hambanya. Dan kapan hamba itu benar-benar orang yang bersih, Allah akan menampakkan di hadapan makhluk bahwa dia adalah orang yang bersih, orang yang pantas mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga dia tidak perlu repot untuk memberikan rekomendasi pada dirinya di hadapan manusia, bahkan dengan pendakwaan yang batil ataupun dengan mengada-ngadakan kedustaan ataupun dusta dengan sendirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbimbing dengan keterangan tadi. Kemudian beliau mengatakan, falihadza qala undzur kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadziba wa kafa bihi itsman mubina. Lihatlah bagaimana mereka mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, dan cukuplah bagi Allah dosa yang nyata yang terang dari mereka. Wa kafa bihi itsman mubina. Dalam surat An-Nisa. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak senang orang yang banyak mendaku, banyak mengada-ngada dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Tetapi Allah bahkan membenci, mencela orang yang seperti itu. Bahkan yang Allah cintai, orang yang beramal, berbuat, dia melakukan amalan-amalan yang itu adalah ibadah, dia hanya berharap wajah Allah, dia tidak ingin pujian, sanjungan manusia, dia tidak ingin perkataan manusia, dia tidak ingin dikatakan dengan ini dan itu oleh manusia, hanya Allah tujuannya. Maka orang inilah yang dicintai oleh Allah. Dan siapa yang dicintai oleh Allah, Allah akan menjadikan kecintaan ini pun kepada hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah pun akan cinta kepadanya. Dan siapa yang Allah cinta padanya, hamba-hamba Allah cinta padanya, tentunya dengan demikian pasti, secara pasti inilah rekomendasi Allah kepada hamba tersebut. Walaupun hamba itu tidak meminta, Allah yang akan menampakkannya, Allah yang akan mengangkatnya. Betapa baiknya nasihat ini bagi kita semuanya, sehingga kita dibimbing untuk selalu beramal ikhlas, beramal benar, beramal ta'ah, dan meninggalkan segala apa yang dilarang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hanya Allah, keinginan kita hanya Allah, bukan apa yang ada pada manusia, bukan apa yang ada pada sanjungan manusia, bukan apa yang ada pada pujian manusia. Tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.